otot, mulutnya lebar, bunyi kuok kuok kuok. Oh Sefa. Ya Papa. Kodoknya lucu sekali. Kemari, biarlah si kodok melotot sendiri. Papa, kodoknya lucu sekali. Sefa, dengarlah, tak usah kita menangkapnya. Biarkan si kodok bebas melompat dan bermain. Sefa. Ya Papa. Kodoknya lucu sekali. Kemari, biarlah si kodok melotot sendiri.